بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الوفاء Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Imam beserta seluruh pengurus Masjid Nur Sa'adah Kota Kupang, yang kami hormati pula segenap panitia penyelenggara kajian dari Majlis Ta'lim Al-Ilmu Kota Kupang, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh di pagi hari yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah ungkapan syukur seorang hamba. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Ucapan Alhamdulillah hendaknya dapat menancap di dalam hati, dalam pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang melimpahkan nikmat dan karunia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang maha mampu untuk mencabut nikmat tersebut. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, segenap sahabatnya, dan siapapun yang istiqamah berada di atas jalan yang dituntunkan olehnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, kita tidak akan berhasil melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan dialah Allah yang telah melimpahkan kepada kalian apapun yang kalian minta. Apa yang kita minta, Allah lah yang maha mampu untuk mengabulkannya. Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak dapat melakukannya. Sesungguhnya manusia banyak melakukan kezaliman pada dirinya sendiri dan banyak melakukan kekufuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar bagi kita adalah nikmat hidayah. Bisa kita beli di toko mana nikmat hidayah itu? Kalau nikmat hidayah dicabut oleh Allah, karena memang dia diberikan oleh Allah, dicabut oleh Allah, kira-kira bisa dibeli di toko mana itu hidayah? Tidak bisa. Dan tahukah kita bahwa di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah? Karena kalau bukan hidayah dari Allah, kita tidak seperti sekarang ini. Kita tidak akan berada di masjid ini. kita tidak akan salat, kita tidak akan puasa, kita tidak akan zakat, kita tidak akan mengumandangkan syiar-syiar Islam dan seterusnya, kalau Allah tidak berikan hidayah. Dan di dunia ini, kalau seseorang itu tidak dapat hidayah, berarti dia dapat riwayah. Hidayah itu pakai H. Kalau riwayah lawannya pakai ghain. Pakai H itu hidayah. Lawannya hidayah pakai ghain, riwayah. Qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy. Petunjuk yang lurus itu telah jelas terbedakan dari penyimpangan. Seseorang yang mendapatkan hidayah, dia akan lurus. Kalau seseorang tidak dapat hidayah alias mendapatkan riwayah, maka dia akan bengkok dan menyimpang. Nikmat hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba ditandai dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 125, may yuridillahu an yashrah man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan hidayah kepadanya, maka dia akan berlapang dada untuk Islam. Senang kepada Islam. Cinta kepada agama Islam. Itu kalau seorang hamba mendapatkan nikmat hidayah. Bukan sekedar status saja di kartu tanda pengenal. Bukan hanya sekedar pengakuan di bibir saja bahwa saya seorang Muslim, tapi dia bahagia, senang, lapang dadanya, cinta karena Allah telah memberikan hidayah Islam kepadanya. Baru ini yang namanya hidayah. Dia tidak perlu membebani dirinya dengan rasa takut. Wah, kalau saya Islam bagaimana nanti? Kalau saya taat kepada Allah, apa jadinya? Kalau saya lakukan ini dan itu, apa resikonya? Tidak ada takut. Dia senang. May yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah diberikan hidayah kepadanya, maka dia akan berlapang dada untuk Islam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 22, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Dan apabila Allah lapangkan dada seorang hamba untuk Islam, maka sungguh ia mendapatkan cahaya dari Allah Rabbnya. Bapak dan ibu, adik-adik sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat hidayah kepada seorang hamba, maka berarti Allah memberikan cahaya pelita untuknya. Dia diberikan cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cahaya itulah yang akan menuntun langkahnya. Cahaya itulah yang akan menjadikannya dapat membedakan antara baik dan buruk. Dia tidak peduli apakah dirinya sendirian, bersama orang lain, jumlahnya banyak, jumlahnya sedikit, itu tidak menjadi penting baginya. Yang menjadi penting baginya adalah dia lapang dada terhadap Islam, dan dia merasa mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, cahaya yang terang, yang akan menyinari langkah-langkah dalam hidupnya. Karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang salah satu ucapan syukur para penghuni surga nanti. Nanti ya, di hari kiamat. Para penghuni surga akan memuji Allah, bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, karena Allah telah memberikan nikmat hidayah kepada mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 43. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ تَجْرِي مِي تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ. Para penghuni surga, dari hati mereka akan dicabut rasa kebencian. Dalam hati dan dada mereka tidak ada kebencian. Itu penghuni surga. Sementara penghuni neraka, hati mereka penuh dengan penyesalan, kebencian, umpatan-umpatan kepada diri mereka sendiri. Adapun orang-orang yang telah Allah berikan surga bagi mereka, maka akan dibersihkan dari hati mereka kebencian. Di surga dialirkan sungai-sungai bagi mereka. Ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai madu, ada sungai air yang jernih. Kemudian mereka semua, para penghuni surga itu akan berkata, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladhi hadana lihada, yang telah memberikan kami hidayah untuk sampai seperti ini. Sehingga Allah hantarkan mereka ke dalam surga, karena Allah berikan mereka nikmat hidayah. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ. Tidak mungkin kami mendapatkan hidayah, kata mereka, kalau bukan Allah yang memberikannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh yang memberikan hidayah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 17, Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Mereka menyebut-nyebut atas namamu wahai Muhammad bahwa mereka telah Islam. Maka Allah menyatakan, La tamunnu alayya islamakum. Katakan wahai Muhammad, jangan sebut-sebut nikmat Islam kalian adalah dari Nabi Muhammad. Bukan. Nikmat Islam itu bukan dari Nabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam dan bukan dari manusia manapun. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tapi Allah sajalah yang telah menganugerahkan kepada kalian iman. Diberikan hidayah iman. In kuntum shadiqin. Jika kalian benar-benar jujur kepada Allah. Karenanya, hadirin yang dimuliakan Allah, seandainya kita tidak punya nikmat yang lain dari Allah kecuali Islam, maka itu wajib dan pantas untuk disyukuri. Bayangkanlah jika ada seseorang, mohon maaf, buta, tuli, bisu, lumpuh, sakit keras, miskin, buruk rupa, tidak memiliki keluarga, lengkap ada padanya. Tapi dia mendapatkan nikmat Islam. Dia seorang Muslim. Muslim yang berarti berserah diri kepada Rabbul Alamin. Allah yang merajai semua yang ada di semesta ini. Dia tunduk kepada Allah. Dia berserah diri kepada Allah. Dia taat kepadanya. Maka butanya, tulinya, bisunya, lumpuhnya, sakit kerasnya, miskinnya, sebatang karanya di dunia ini, semua itu mengalahkan besarnya nikmat hidayah yang Allah berikan kepadanya. Wajib untuk kita syukuri. Bagaimana kalau nikmat hidayah itu dilengkapi dengan nikmat pendengaran, penglihatan, bisa bicara, sehat, cukup rizki untuk bisa hidup, punya keluarga, maka ini semua kenikmatan di atas kenikmatan Islam dan iman. Hadirin yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Nikmatnya hidayah tidak bisa dinilai dengan apapun. Tadi disebutkan bahwa penghuni surga bersyukur kepada Allah karena Allah telah melimpahkan kepada mereka nikmat hidayah. Dan nikmat hidayah itu manakala dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba akan sengsara. Dia akan terancam kerugian yang besar. Apabila nikmat hidayah dicabut oleh Allah dari diri seorang hamba, maka nikmat-nikmat yang lain tidak bernilai sama sekali. Dia rupawan. Kalau laki-laki dia ganteng, kalau perempuan dia cantik, dia memiliki harta yang berlimpah, sehat dia, keluarganya banyak dan mencintai dia, status sosialnya tinggi, kedudukan dan jabatannya juga tinggi, tapi sayangnya dia bukan seorang Muslim. Dia tidak Islam. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan Islam sebenarnya adalah nama bagi segenap agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Agamanya Nabi Ibrahim, Islam. Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, terus Islam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menukilkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 132 dan seterusnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Ibrahim dan cucunya Nabi Ya'qub, ketika mereka berwasiat kepada anak cucu mereka, innallaha astafa lakumud din, sungguh Allah telah memilihkan agama untuk kalian, yaitu Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim dan cucunya Nabi Yaqub, mereka semua berkata kepada anak cucu mereka, jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam kondisi Islam. Ini disebutkan oleh Nabi Ibrahim. Disebutkan pula oleh Nabi Yaqub. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah ayahanda dari Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Dari Nabi Ishaq terlahirlah 12 anak, salah satunya adalah Nabi Yusuf. Dan dari Nabi Yaqub alaihi salam muncul pula salah satu di antara anaknya yang kemudian kepadanya dinisbatkan kaum Yahudi, Bani Israel. Dan Israel adalah julukan bagi Nabi Yaqub. Nabi Yaqub memiliki julukan panggilan Israel, yang dalam bahasa Ibrani artinya Israel. Isra artinya abd, hamba, il Allah. Jadi Israel adalah bahasa Ibrani yang artinya adalah hamba Allah. Ini julukan bagi Nabi Yaqub. Bani Israel, anak-anaknya Israel, Nabi Yaqub. Salah satu dari Bani Israel bernama Yahudha, yang kemudian kepadanya lah agama Yahudiyah dinisbatkan. Panjang ceritanya, namun kesimpulannya bahwa sesungguhnya agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul hakikatnya adalah Islam. Karena Islam berarti berserah diri kepada Allah. Itulah nabi, itulah agama semua nabi dan rasul. Mengajak manusia berserah diri sepenuhnya dalam ibadah kepada Allah dan meninggalkan semua peribadatan pengagungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, hidayah itu ada dua macam. Hidayah ada dua macam. Yang pertama adalah hidayah berupa bimbingan dan penjelasan. Hidayah yang berarti bimbingan atau penjelasan. Ini bisa dilakukan oleh manusia. Ketika seseorang membimbing orang lain, ketika seseorang menjelaskan sesuatu kepada orang lain, dalam bahasa Arab, menjelaskan dan membimbing juga disebut memberikan hidayah. Menjelaskan, membimbing. Ini berdasarkan beberapa ayat, di antaranya adalah dalam surat Asy-Syura ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad dapat memberikan bimbingan dan penjelasan menuju jalan yang lurus. Seorang guru memberikan bimbingan dan penjelasan, maka ini disebut memberikan hidayah. Hidayah dalam arti bimbingan dan penjelasan. Seorang ayah membimbing anaknya, menjelaskan kebenaran pada anaknya, maka ini juga dikatakan memberikan hidayah. Hidayah dengan makna bimbingan dan penjelasan. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, hidayah yang berarti taufik, petunjuk. Maka ini hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah makna hidayah yang kita minta setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, petunjuk, taufik menuju jalanmu yang lurus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai manusia hanya bisa membimbing dan menjelaskan. Memaksakan tidak bisa. Bagi-bagi hidayah tidak bisa. Tugas kita adalah menjelaskan. Tugas kita adalah menyampaikan. Tugas kita adalah membimbing siapa saja yang kita cintai, siapa saja yang kita sayangi, agar dia mendapatkan petunjuk kebenaran. Tapi kita tidak bisa merubah hatinya. Kita tidak bisa paksakan dirinya. Karenanya Islam bukan agama paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kebenaran dijelaskan, kebenaran disampaikan, kebenaran dibimbingkan, diterima alhamdulillah, tidak diterima ketahuilah bahwa taufik dan petunjuk hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan Dia saja yang memberikannya kepada setiap hamba yang dikehendakinya. Manusia tidak bisa. Karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib yang meninggal dunia dalam kondisi belum beriman kepada Allah. Nabi Isa alaihi salam tidak bisa memberikan hidayah kepada kaum Yahudi saat itu. Nabi Musa tidak bisa memberikan hidayah kepada kaumnya Fir'aun. Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah kepada putranya sendiri. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan hidayah kepada ayahandanya sendiri yang bernama Azar. Dan begitu seterusnya. Maka hidayah itu diminta dari Allah. Agar kita diteguhkan hati di atas Islam. Agar kita dikokohkan iman. Agar kita dihidupkan dan diwafatkan dalam kondisi hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh ibunda kita Ummu Salamah, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seseorang bertanya kepada beliau, wahai ibundaku Ummu Salamah, doa apakah yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Ummu Salamah bersaksi sebagaimana yang beliau ketahui, karena seorang istri pasti tahu apa yang dilakukan suaminya di dalam rumah. Kata Ummu Salamah, doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini doa paling banyak dipanjatkan oleh siapa, Pak? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah manusia terbaik. Manusia yang paling dicintai oleh Allah. Di tangan beliaulah syafaat akan diminta. Untuk beliaulah pintu surga pertama kali dibuka. Beliaulah yang akan paling dekat tempatnya di sisi Allah di surga tertinggi Al-Firdaus. Tapi ternyata di dunia doa yang paling banyak beliau panjatkan kepada Allah adalah memohon hidayah. Diteguhkan iman. Dikuatkan hatinya di atas Islam. Terus bagaimana kita? Apakah kita lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya tidak. Apakah kita sudah punya jaminan masuk surga? Jawabnya tidak. Apakah kita telah diampuni dosa-dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabnya juga tidak. Namun berapa banyak dalam doa kita, kita memohon kepada Allah agar diteguhkan iman di dalam dada ini. Doa meminta rizki yang luas sering. Doa meminta sehat sering. Doa meminta keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, rahmah sering. Doa agar anak kita menjadi salih dan salihah sering. Doa ini, doa itu kita sering panjatkan. Tapi doa memohon keteguhan hati di atas Islam seringkali kita lalaikan. Doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir yang ingin kami sampaikan terutama bagi diri kami sendiri sebelum kepada jamaah sekalian, bersemangatlah untuk menjaga persatuan di antara kita kaum muslimin. Mohon maaf, terlebih di wilayah ini kaum musliminnya tidak lebih banyak daripada yang lain. Jumlahnya sedikit. Maka yang sedikit ini hendaknya dijaga. Jangan sampai tercerai berai. Yang sedikit ini bersatu, tidak berpisah. Buang jauh-jauh dari hati kita kebencian kepada kaum muslimin. Kalau ada saudara kita di antara kaum muslimin berbuat kebenaran, dukung, bela, doakan agar dia konsisten terus berada di atas kebenaran. Namun jika saudara kita di antara kaum muslimin keliru, jangan dijatuhkan. Jangan dicaci maki. Jangan ditinggalkan. Dekati dengan kasih sayang, berikan nasihat semampu kita. Kita doakan dia agar dia kembali kepada kebenaran. Dengan itulah persatuan dan kesatuan umat Islam dimanapun akan terjaga utuh. Jangan sampai jumlah kita yang di sebuah tempat ini sedikit, tapi di tengah-tengah yang sedikit itu juga ternyata tercerai berai, terpisah-pisah, terpelihara kebencian di antara kita. Na'udzubillah. Syukurilah nikmat hidayah dengan dijaga. Berada dalam komunitas yang saling menguatkan satu sama lain. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu lil muslimi kal bunyan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan." Seorang mukmin untuk saudara mukmin yang lainnya seperti bangunan. Kemudian beliau itu merapatkan jari jemari beliau begini. Yang namanya bangunan, Pak, tidak mungkin kokoh dan utuh kecuali manakala rapat satu unsur bangunan dengan unsur bangunan yang lain. Batu, semen, pasir, dan seterusnya. Kemudian ketika sebuah dinding tinggi menjulang, tapi dia hanya satu bagian, satu dinding saja, apakah kita bisa bilang bahwa ini adalah sebuah bangunan? Tidak, ini dinding. Tapi kalau ada satu dinding, satu lagi, satu lagi, satu lagi, ditutup dengan atap, ada sirkulasi udara melalui jendela, ada pintu untuk keluar dan masuk, ada tempat untuk duduk, ada tempat untuk istirahat, ada tempat untuk makan, ada tempat untuk buang hajat. Ini baru satu bangunan. Seperti itulah kaum muslimin yang satu sama lain saling mendukung, saling menguatkan, saling melengkapi, saling mengisi, bukan saling membenci, bukan saling membelakangi, bukan saling menghujat dan menghabisi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang menjaga keutuhan nikmat hidayah pada diri kita, berada di sebuah lingkungan yang saling mencintai satu sama lain, saling menguatkan, saling menasehati, saling menegur jika ada yang keliru, ditegur dengan cara hikmah dan bijaksana. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga nikmat hidayah ini pada diri kita masing-masing sampai ajal menjemput kita, sehingga kita wafat dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma amin. Ini yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Dan sekali lagi kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Imam dan kepada pengurus Masjid Nur Sa'adah ini. Sampaikan salam hormat kami untuk semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi alhidayatu wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami penitia, silakan untuk sisi tanya jawab sampai sekitar jam 6. Bagi yang bertanya silakan. Yang pertama dari seperti yang kedua nanti Bapak yang di belakang ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita mau tanya, dan dijelaskan bahwasanya agungnya nikmat hidayah. Kemudian kalau untuk pengalaman kita di sini, sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin, baik laki-laki atau perempuan, mereka meninggalkan agama Islam dengan sebab dinikahi, karena mereka tidak mengetahui ilmu-ilmu dalam Islam. Maka kami kaum muslimin minta nasihat dari antum, bagaimana cara kita menjaga hidayah Islam ini agar senantiasa kokoh pada diri kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Masyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang kondisi umatnya di akhir zaman. Saat petaka dan keburukan merajalela, beliau pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim." يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian untuk beramal saleh sebelum datang zaman yang dipenuhi dengan petaka dosa. Dosa di mana-mana. Keburukan menyebar di mana-mana. Sebelum datang itu, banyaklah beramal. Kenapa? Karena ketika dosa dan keburukan menyebar di mana-mana, itu seperti halnya kondisi malam hari. Semakin larut, semakin gelap. Begitu matahari baru saja terbenam, saat azan maghrib dikumandangkan, kita masih melihat sisa cahaya matahari, betul? Terus bergeser malam, semakin gelap. Semakin malam, semakin gelap. Semakin malam, semakin gelap. Itulah kondisi zaman yang terus bergeser. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak fitnah, semakin banyak dosa, semakin banyak keburukan merajalela, semakin gelap kondisi yang ada. Bagaimana kondisinya semakin gelap? Seseorang pagi hari masih mukmin, di sore harinya dia telah berubah menjadi kafir. Atau sore hari masih mukmin, di keesokan pagi telah menjadi kafir. Mengapa itu terjadi? yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Dia jual agamanya untuk secuil sedikit dari kenikmatan dunia. Apakah itu ingin bersama pasangan yang di luar agama Islam? Ataukah karena kekayaan? Ataukah karena tingkat pendidikan? Ataukah karena sebuah jabatan? Atau karena keperluan-keperluan yang lain? Dia jual agamanya. Dia ambil kekufuran. Pagi hari dia masih mukmin, sore telah berubah menjadi kafir. Atau sebaliknya. Bagaimana caranya agar kita bisa mempertahankan? Cara yang pertama, seperti tadi dijelaskan, adalah berdoa. Mengemislah kepada Allah. Memintalah dari Allah. Merengeklah kepadanya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau manusia terbaik, beliau saja meminta, dan paling banyak permintaannya adalah diteguhkan hati di atas agama Allah, apalagi kita. Perbedaan kemuliaan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita seperti jarak bintang-bintang di langit sana dengan sumur di dalam tanah. Jarak kita dengan beliau itu sejauh itu. Tidak sama. Beliau dicintai Allah. Beliau disayang oleh Allah. Diampuni dosa-dosanya. Telah disiapkan surga baginya. Ditempatkan di tempat yang tertinggi di surga. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, dosa kita belum tentu sudah diampuni semua. Amal kita belum tentu diterima semua. Belum ada jaminan kita masuk surga. Kalaulah di surga, tempat kita di mana kita tidak tahu. Tapi kita masih jarang sekali berdoa memohon keteguhan hati di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang pertama ya. Minta kepada Allah. Yang kedua, tingkatkan tarbiyah iman. Seorang ayah kepada anak-anaknya. Seorang suami kepada istrinya. Seorang guru kepada murid-muridnya. Seorang bapak imam kepada jamaahnya. Seorang pimpinan RT kepada warganya. Yang muslim diberikan tarbiyah iman. Dengan ilmu. Dibuat majlis-majlis ilmu. Seorang ayah misalnya. Kepada anaknya. Dengan penuh kasih sayang. Dia bisa menanamkan tarbiyah iman. Nah, jangan lupa makan dan minummu dengan tangan kanan. Karena Allah cinta kepada seorang hamba yang makan dan minumnya dengan tangan kanan. Ucapkanlah bismillah dengan menyebut nama Allah. Karena rizki diberikan oleh Allah, dan Allah saja yang maha mampu untuk mencabut rizki tersebut. Ketika seorang anak tergelincir jatuh, padahal dia sedang membawa makanan misalnya, ambil anak tersebut. Dia mungkin menangis. Sambil dia menangis, ditenangkan. Kenapa kamu menangis, nak? Sakit ayah, sakit bapak. Luka kaki saya. Oh iya. Mana yang luka? Di sini. Sini tanganmu, berikan tanganmu, nak. Letakkan di bagian yang sakit. Bacalah surat Al-Fatihah sebagai bagian dari Al-Quran yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca pada bagian yang sakit. Mohon kepada Allah, nak, agar Allah memberikan kesembuhan. Karena yang menetapkan kamu jatuh, kamu sakit, kamu terluka adalah Allah, dan Dia yang maha mampu menyembuhkannya. Iman. Ditanamkan iman. Nah, dimanapun kamu berada, jagalah ketetapan hukum-hukum Allah. Niscaya Allah akan menjagamu, Allah akan melindungimu, Allah akan memudahkan urusanmu. Tinggalkan keharaman Allah, lakukan kewajiban. Iman ditanamkan. Kalau seorang ayah dan ibu akan melepas kepergian seorang anak yang punya kegiatan sekolah seperti camping misalnya. Di Kupang ini ada camping atau tidak? Ada campingnya? Apa kira-kira yang dipesankan oleh umumnya ayah dan ibu untuk anak-anak mereka? Ayah ibu yang muslimin tentunya. Apa yang umumnya dipesankan kepada mereka anak-anaknya saat akan berkegiatan camping? Nah, ini tasnya, ini bajumu, ini kayu putih, ini obat, ini makananmu, ini uang jajanmu, ini handphone, ini. Nanti, kalau sakit perut, oleskanlah dengan kayu putih. Kalau pusing atau kamu sakit demam, minumlah obat ini. Kalau kamu kesulitan, bilang sama guru. Tidak puas sampai di situ, orang tersebut datang kepada gurunya. Pak guru, ibu guru, tolong kalau ada apa-apa terjadi pada anak saya, hubungi saya, ini nomor saya. Mana pendidikan iman dari orang tua kepada anaknya? Bagaimana pendidikan iman orang tua kepada anaknya saat melepas anaknya akan camping? Nah, ingat nak, dimanapun kamu berada, Allah melihatmu. Jaga sholat 5 waktu nak. Jangan lupa berdoa. Ketika kamu berada di tempat yang asing bagimu, baru untukmu, doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berzikirlah setelah salat. Berzikirlah di pagi dan di sore hari. Pendidikan iman ditanamkan. Kalau ada sesuatu yang menimpamu, sabarlah nak. Kemudian minta kepada Allah agar urusanmu dibikin mudah. Ini pendidikan iman. Seorang suami kepada istrinya, seorang guru kepada muridnya, seorang teman kepada temannya, dan begitu seterusnya. Maka ditanamkan pendidikan iman yang kuat. Namun pendidikan iman ini membutuhkan sebuah konsekuensi. Apa itu? Ilmu. Bagaimana kita akan memberikan tarbiyah iman kalau kita tidak punya ilmu? Bagaimana kita akan menanamkan kekuatan iman tanpa ilmu? Maka doa, tanamkan pendidikan iman, ilmu. Tingkatkan kualitas keilmuan kita tentang agama ini. Jangan merasa cukup. Ada kajian 3 bulan sekali. Ada kajian 1 bulan sekali. Ada kajian 1 pekan sekali. 1 jam sehari saja itu kurang. Untuk dunia kita, kita bisa 8 jam, kita bisa 10 jam. Tapi menuntut ilmu agama yang merupakan pupuk bagi tumbuhan iman, pohon iman di dalam dada kita, 1 jam saja kayaknya, aduh capek. Serasa pantatnya ini sudah panas, dia rubah duduknya kanan, kiri, diselonjorkan tangannya, pindah posisi, dan seterusnya. Sabar, belajar lagi, belajar terus, dan begitu seterusnya. Kemudian yang keempat, yang tadi dipesankan kepada kita semua, bentuklah lingkungan yang bersatu. Jagalah keutuhan iman dalam lingkup kaum muslimin. Tidak kita pungkiri, ada di antara saudara kita yang keliru dan menyimpang. Tapi itu bukan berarti kita tidak menjaga keutuhan persaudaraan Islam. Kita tidak menjaga dan memupuk keimanan di antara kaum mukminin. Karena berada di tengah-tengah lingkungan yang beriman, jauh lebih baik daripada kita tidak memiliki lingkungan yang beriman. Barangkali itu, wallahu ta'ala a'lam. Satu lagi, Bapak yang di belakang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagaimana telah dijelaskan tadi, yaitu surat Al-An'am, barang siapa yang dikehendaki hidayah Islam dan seterusnya, kemudian berangkai dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya muqallibul qulub dan seterusnya, namun takdir manusia telah ditetapkan atas surga dan neraka. Pesan beliau, berapa banyak manusia ahli surga namun kurang sejengkal sehingga beramal neraka, nerakalah tempatnya. Sebaliknya, berapa banyak orang yang melakukan amal neraka namun kurang sejengkal mengerjakan amalan surga, tempatnya. Ini mohon dijelaskan bagaimana Ustaz dengan kondisi seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali, Masya Allah, pertanyaan yang diajukan oleh Bapak. Dan sebetulnya kalau kita sudah masuk kepada pembahasan ini butuh satu sesi sendiri. Karena ini berkaitan dengan takdir. Kalau memang takdir sudah ditetapkan, lantas bagaimana dengan penjelasan barang siapa yang dilapangkan, barang siapa yang dikehendaki untuk diberikan hidayah, maka akan dilapangkan dadanya untuk Islam. Dan lanjutan ayatnya, wa may yurid an yaj'alahu may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama', dan seterusnya. Sedikit saja sebagai kunci dari pertanyaan yang disampaikan Bapak dan hadirin sekalian. Siapa di antara kita yang sudah tahu takdir di masa mendatang? Takdir saya besok makan bakso. Bisa kita bilang begitu? Bisa atau tidak? Tidak. Yang belum menikah misalnya. Takdir saya, istri saya adalah orang wanita cantik jelita, namanya Fulan, usianya sekian, asalnya dari sini, kita akan menikah nanti 2 bulan yang akan datang. Takdir saya nanti 2 bulan yang akan datang menikahi wanita tersebut. Ada yang bisa bilang begitu? Tidak ada. Kapan kita ketahui takdir? Setelah terjadi. Ya atau tidak? Kita baru bilang bahwa takdir kita jatuh karena itu sudah terjadi. Selama sesuatu belum terjadi, tidak mungkin bagi kita untuk berkata, takdir saya nanti sarapan saya makan, apa kira-kira? Nasi goreng, nasi pecel, nasi kuning. Tidak bisa kita bilang begitu karena belum terjadi. Kita tidak tahu takdir baru terungkap kapan? Setelah terjadi. Sebelum terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Melakukan yang terbaik. Berusaha melakukan yang dicintai oleh Allah. Allah suka kebaikan, maka saya lakukan kebaikan. Setelah kebaikan terjadi, alhamdulillah Allah telah tetapkan takdir untuk saya melakukan kebaikan. Dan saya tahu keburukan, saya akan tinggalkan. Jangan, ini Allah benci. Ini buruk, Allah tidak suka, saya jauh. Setelah dijauhkan, alhamdulillah Allah telah hindarkan saya dari keburukan. Maka untuk mensinkronkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang sekilas seperti kontradiktif, padahal tidak kontradiktif sama sekali, adalah dengan menjawab pertanyaan tadi. Kapan kita ketahui takdir? Bahkan bapak dan barangkali masih ada ibu jamaah sekalian, dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan selainnya, ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis-hadis tersebut Nabi pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu fil jannati aw fil nar." Beliau bersabda, tidaklah salah seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan tempatnya di surga ataukah di neraka. Termasuk kita ini semua. Sudah Allah tetapkan dan Allah ketahui di mana tempat kita nanti. Maka sebagaimana kita bertanya-tanya, para sahabat Nabi SAW saat itu juga bertanya. Qala ya Rasulullah, hal lanattakil? Wahai Rasulullah, kalau begitu kita bergantung saja pada takdir kita. Apakah di surga, apakah di neraka? Ya sudah, ikuti apa kata nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La. Bukan begitu. I'malu. Beramallah, fakullun muyassarun lima khuliqalah." Semua orang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditetapkan untuknya. Kita tidak tahu di surga atau di neraka. Maka jangan kemudian kita maunya surga, tapi berbuatnya amalan penghuni neraka. Para ulama menyebutkan sebuah analogi sederhana. Kalau ada seseorang sakit, dan sakitnya cukup parah, kemudian dia berobat, datang berobat kepada seorang dokter. Ternyata kata dokter, kamu harus diopnam. Sakitmu cukup parah. Kamu punya dua pilihan. Kamu minum obat ini, pahit, tapi insya Allah akan sembuh. Atau kamu tidak perlu minum obat ini, dan akhirnya kamu akan mati. Seandainya sang dokter berkata demikian kepada yang sakit tadi, mungkinkah ada seseorang dengan logika sehatnya dia berkata, saya pilih untuk tidak minum obat supaya saya sembuh? Tidak mungkin. Artinya, kalau kita ingin surga, mana mungkin kita akan beramal dengan amalan penghuni? Oleh karenanya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Allah sudah tahu kebutuhan masing-masing dari kita. Dan saat ini, alhamdulillah, Allah telah berikan nikmat hidayah kepada kita. Apakah kita tahu bahwa hidayah itu akan senantiasa menyertai kita? Ataukah kita tidak tahu? Mungkin saja suatu hari nanti nikmat itu dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin atau tidak? Mungkin. Terus bagaimana Ustaz? Ah, tadi yang ditanyakan oleh beliau. Ada beberapa cara agar kita bisa mempertahankan nikmat hidayah ini. Agar kita bisa menjaga nikmat hidayah ini, dilakukan beberapa cara sebagaimana yang tadi disebutkan. Maka tidak ada kontradiksi sama sekali. Tidak ada. Karena takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masing-masing hambanya hanya dapat diketahui setelah terjadi. Sebelum terjadi, lakukanlah kita yang terbaik dan jauhkan dari yang buruk. Enggak bisa Ustaz, bisa. Kalau kita lihat api, api. Mungkinkah kita meletakkan tangan kita di atas api tersebut, ini takdir? Mungkin atau tidak? Ini sudah takdir ini. Mungkin? Tidak mungkin. Apa yang mungkin? Saya jangan mendekat. Kalau saya terselamatkan dari api, alhamdulillah, Allah telah tetapkan saya selamat dari api. Kan begitu? Maka sebelum takdir terjadi, kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, dengan bekal ilmu. Kita lakukan yang baik, kita menjauh dari yang buruk. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok nanti, kita tidak tahu. Tapi tugas kita jelas. I'malu, beramal. Lakukan yang terbaik. Jauhkan diri dari yang buruk. Demikian, mudah-mudahan sudah terjawab. Wallahu ta'ala a'lam. Dan nampaknya waktunya sudah lebih dari jam 6. Terima kasih atas segala atensi, perhatian, dan kebersamaan kita. Karena saya benar-benar bersyukur. Semoga masing-masing dari kita mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebersamaan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, seandainya ini adalah kebersamaan kita yang terakhir, mungkin tidak akan lagi ada kebersamaan dan pertemuan berikutnya. Maka semoga masing-masing dari kita tidak lupa untuk berdoa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyatukan hati kita di atas cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala teguhkan hati-hati kita di atas agamanya. Allahumma amin. Ini yang dapat disampaikan. Kebenaran hanya datang dari Allah. Kekeliruan dan kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Abu Sidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair barakallahu fiik Ustaz Rijal Hidayat Putra Nanda LC yang telah mengisi tausiah di pagi hari di pada subuh ini dengan tema nikmatnya hidayah. Semoga menambah iman kita, menambah keteguhan iman kita, dan insyaallah bisa kita menambah amal soleh kita. Amin. Kami di Yayasan Alim Kupang juga terus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imam dan kepada takmir pengurus dan seluruh jamaah yang telah bersedia menerima dan mengikuti kajian ini sehingga selesai. Perlu diketahui hadirin sekalian jamaah salat subuh, insyaallah nanti daurah terakhir Ustaz hari ini Ahad nanti jam 8 pagi yang sesuai jadwal awalnya di Masjid Darul Hijrah BTN, karena masalah teknis kita pindahkan nanti ke Masjid Kampus Muhammadiyah Kupang sampai nanti ba'da sebelum duhur. Dan kita sampaikan juga kepada para jemaah, untuk khususnya teman-teman Yayasan Ilmu Kupang dan teman-teman Ikhwan dari SOE, mungkin setelah jam 6 ini nanti kita ada ngumpul sama Ustaz ya, sebelum kita pulang untuk sedikit ada sharing masalah internet. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.